seorang janda karena ayahnya tidak menyetujui poligami, dia putuskan menikah memakai wali hakim mudin. Setelah ngaji baru mengetahui bahwa ini tidak sah. Muskil. Rasulullah ingatkan ayyumamra'atin nakahat dighairi idni waliha fanikahu habatil. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Dalam lafaz lain, fahiya zaniya. Maka dia zaniya, wanita penzina. Dan ini salah satu bukti bagaimana perempuan itu lemah akalnya, lemah agamanya. Mungkin ya karena dia juga manusia, punya syahwat, menggebu-gebu, segera ingin menikah, gelap matanya sudah, gak peduli, gak diizinkan walinya, udah nikah sendiri pakai wali hakim atau mudin atau semisalnya. Haram pernikahannya. Sementara ada walinya. Wanita gak bisa dilepas. Gak boleh dibiarkan. Harus perlu dibimbing. Muhim, kalau itu mungkin lama terjadi atau mungkin sudah entah berapa lama kasusnya, kamu banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak bertobat, kamu minta ridho dan restu dari orang tuamu, ayahmu, bagaimana agar keluargamu diridhoi olehnya. Dan ini juga tujuan pernikahan. Kadang orang tidak menghitung, pokoknya dia cinta kepada lelaki ini, atau si lelaki pokoknya dia cinta kepada wanita ini, nikah. Pernikahan lebih luas dari itu. Apa gunanya rumah tangga sementara orang tuamu benci, musuh kepadamu. Ini pun benci, musuh kepada si istri ini. Kamu mau kemana? Siapa yang kamu silaturahmi padanya? Pernikahan itu untuk diridhoi, cari kebahagiaan. Orang tuamu menghormati, cinta kepada istrimu. Mertuamu pun cinta, menerima kamu dengan baik. Begitu. Itu tujuan pernikahan. Terjadi hubungan baik di antara dua keluarga, besan. Semua itu tujuan dalam pernikahan. Wallahu musta'an.